tu sing medaya kene dadini, tresnan niraga tu sing metu ulian tiang, tu sing merasa beli seken resnain. Dia stun sepi rasa yang jani, nanging hati ni kerasa lega. Bandingan tekin cara ipidan statenya sakin hati. Ya dia ston soleh rasani jani, hidup tiangnya tanpa beli, yang biasane ada beli dini. Nanging sing cara abdi yang tiang, nanging tiang tu sing lakarnya selin. Hidup tiangnya tanpa beli, dia stun soleh nanging kerasa bahagia. Depan subel jani tiang dini pedidi. Tiang nyaru-nyaru resnain tiang, ngadenang sube palas. Ya dia ston soleh rasane jani, hidup tiangnya tanpa beli, yen biasane ada beli dini. Nanging sing cara abdi yang tiang, nanging tiang tu sing lakarnya selin. Hidup tiangnya tanpa beli, dia stun soleh nanging kerasa bahagia. Depang subuh jani tiang dini padidi. Dia stun soleh rasani jani, tiangnya tanpa beli, yen biasane ada beli dini. Nanging sing carap tiang-tiang, nanging tiang tu sing lakarnya selin. Hidup tiangnya tanpa beli, dia stun soleh nanging kerasa bahagia. Depang subuh jani tiang dini. Oh, dear.